kesepian, kesorangan di dingin malam. Kau pergi tinggalkan ku sendiri, tapi tetap ku menunggumu di sini. Mengharapkan kau kembali membawa cahaya di sini di dingin malam. Angin dayu bawa daku bertemu dengan kasihku. Kembalikan kisah lalu, kenanganku di sisimu. Tapi angin telah pergi, tinggalkan aku sendiri. Cahaya di sini di dingin.